kisahnya yang pilu, seorang anak penyemir sepatu. Hidup berteman mama yang tercinta, papanya telah tiada. Senyum dengan mesra, potret yang didambakannya. Satu hari pulang kerja, membawa uang buat sang mama. Di depan pintu rumahnya, sepasang sepatu menunggunya. Dibuka petinya, sepasang sepatu dibersihkannya. Seorang tuan muda menyapanya keluar dari pintu rumahnya. Upahnya sambil meneteskan air mata, dia teringat papanya. Dia pun berdoa, memohon pada Yang Maha Esa, ampun.